Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru qissatil kahf wa sababi khurujihim ilaih. Dzukira fi tafsiril Baghawi wal Khazin. Qala Muhammad bin Ishaq wa Muhammad bin Yasar. Maraja amru ahlil Injil wa 'azmat fihimul khataaya wa taghat al muluk hatta 'abadul asnama wa dhabaqu lit tawaghit wa fihim baqaya 'ala dinil masiih mutamassikuna bi'ibadatillahi wa tawhidih wa kana mimman fa'ala dhalik min mulukihim malikun min ar-rum yuqalu lahu dakyanus 'abada al-asnam wa dhabaha lit-tawaghit wa qatala man khalafahu wa kana yanzilu qura ar-rum fala yatruku ahadan fi qaryatin nazalaha illa fatanahu 'an dini hatta ya'buda al-asnam aw yaqtulah falamma nazala madinata ashabil kahf wa ismuha Tarsus wa qila Afsus istakhfa minhu ahlul iman wa harabu min kulli wajhin fattakhadha shuratan minal kuffar yattabi'una ahlal iman fi amakinihim fayukhrijunahum ila dakyanus fayukhayyiruhum bainal qatli wa ibadatil asnam faminhum man yarghabu fil haya wa minhum man ya'ba an ya'buda ghayrallah fayuqtal falamma ra'a dhalika ahlus shidda fil iman ja'alu yusallimuna anfusahum lil adhab wal qatl fayuqtaluna wa yuqta'una thumma yurbatu ma quti'a min ajsamihim ala aswaril madina wa abwabiha hatta 'azmatil fitna falamma ra'a dhalika al fityatu hazinu huzran shadidan faqamu washtaghalu bis salah wasiyam wasadaqa wattasbih waddu'a watadarra'u ila Allah waja'alu yaqulun rabbana rabbas samawati wal ard لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا إن عبدنا غيره اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة وارفع عنهم البلاء حتى يعلنوا عبادتك وكان أولئك الفتية من أشراف الروم وكانوا ثمانية وعن ابن عباس سبعة فبينما هم على تلك الحالة إذ أدركهم الشورة وهم سجود يبكون ويتضرعون إلى الله فقال لهم الشورة ما خلفكم عن أمر الملك ثم انطلقوا إلى الملك فأخبروا خبر الفتية فبعث إليهم فأتي بهم تفيض أعينهم معفرة وجوههم بالتراب فقال الملك لهم ما منعكم أن تشهدوا الذبح لآلهتنا التي تعبد في الأرض وتجعلوا أنفسكم أسوة لأهل مدينتكم اختاروا إما أن تذبحوا لآلهتنا وإما أن نقتلكم فقال مكسلينيا وهو أكبرهم إن لنا إلها ملء السماوات والأرض عظمته لن ندعو من دونه إلها أبدا له الحمد والتكبير من أنفسنا خالصا أبدا إياه نعبد وإياه نسأل النجاة والخير وأما الطواغيت فلن نعبدها أبدا اصنع بنا ما بدا لك وقال أصحابه مثل ذلك فلما سمع الملك كلامهم أمر بنزع ثيابهم وحلية كانت عليهم وقال الملك دكيانوس سأفرغ لكم وأنجز لكم ما أوعدتكم من العقوبة وما يمنعني أن أؤجل ذلك لكم إلا إني أراكم شبانا حديثة أسنانكم فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجلا تذكرون فيه فترجعون إلى أقولكم ثم أمرهم فأخرجوا من عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kisah daripada Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang dia ditidurkan oleh Allah beratus-ratus tahun ada di dalam gua. Dalam tafsir Baghawi, juga dalam tafsir Khazin diceritakan bahwa Berlalu orang-orang pengikut Nabi Isa, tetapi rupanya banyak penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan dalam akidah-akidah agama. Kemudian di saat itu kerajaan dikuasai oleh orang-orang penyembah berhala. Mereka setiap saatnya memotong hewan-hewan untuk dijadikan sesajen kepada tawagit mereka, kepada tuhan-tuhan mereka. Di antara mereka ada orang-orang yang masih mempertahankan kemurnian ajaran Nabi Isa alaihissalam, yang masih beribadah kepada Allah dan masih berakidahkan tauhid. Kerajaan yang saat itu pusatnya ada di Rom, Roma kalau sekarang. Raja saat itu yang berkuasa bernama Digianus. Digianus. Raja ini kejam sekali. Dia kafir, penyembah berhala, kejam sekali dan tidak segan-segan membunuh yang menentangnya. Kalau mau ikut dengan ajarannya dia, maka dia dinyatakan selamat. Kalau tidak, maka dibunuh. Ini raja sering keliling ke daerah-daerah. Setiap masuk daerah, dilihat ada enggak yang mempercaya dengan tauhid. Dihabisin sama dia. Kemudian sampailah ada di daerah namanya Tarsus. Coba. Namanya Tarsus atau Afsus. Tarsus atau Afsus. Di sini ada beberapa, jadi di sini setiap Raja Digianus ini masuk satu daerah, dia memerintahkan pasukan untuk keliling. Ada yang ahlu tauhid kasih kesempatan untuk masuk agamanya dia. Kalau mau nyembah berhala, bebas. Kalau enggak, bunuh. Wah, banyak yang dibunuh, banyak yang lari. Di antara di situ ada ahlul iman. Mereka pemuda-pemuda dan pemuda yang disegani, pemuda sukses. Pemuda-pemuda ini melihat perbuatan si Digianus ini enggak setuju. Dia tetap mempertahankan iman dan melihat orang-orang beriman ini terdolimi, teraniaya. Memang di setiap saat begitu ya. Setelah dibunuh, bukan dikubur saudara, digantung ada di perempatan-perempatan jalan. Supaya orang-orang tahu nih nasibnya kalau enggak menyembah berhala. Gitu. Akhirnya pemuda-pemuda ini sangatlah sedih, susah. Mereka memperbanyak sholat, mereka memperbanyak puasa, mereka memperbanyak tasbih, memperbanyak sedaga, memperbanyak doa, bertadallu setiap saatnya. Mereka selalu menyatakan Rabbuna Rabbus Samawati wal Ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idan syatata. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan yang menciptakan bumi. Kami tidak akan mau mengakui dan memohon kepada Tuhan selain Dia. Kalau kami menyatakan itu, berarti sangat kebacut kami. Sangat keterlaluan kami. Ya Allah, ikshif an ibadikal mu'minin hadhihi al-fitnah warfa anhumul bala hatta yu'linu ibadatak, ya Allah. Bukalah segala yang menimpa hamba-hambamu yang beriman ini, fitnah ini. Kasihan mereka banyak yang berubah agama karena kedoliman penguasa-penguasa. Angkatlah bala ini daripada mereka, ya Allah, sehingga mau mereka dengan terang-terangan beribadah kepadamu. Sebenarnya mereka para pemuda ini adalah pemuda yang sukses ada di daerah Rum. Ibn Abbas menyatakan jumlah mereka 7. Sebagian ada berpendapat 8. Terus demikian, memperbanyak sujud itu bermuda sampai akhirnya ketemu sama polisi-polisi. Ya, bukan polisi saat itu disebut, tapi bala tentara si raja tadi itu, mereka mendapatkan lagi sujud kepada Allah. Maka ditangkap. Kenapa kamu tidak patuh sama raja kamu? Dibawa kepada raja. Akhirnya sampai ada di raja, orang ini masih kelihatan khusyuknya, mata mereka masih berkaca-kaca karena banyak menangis, wajah mereka masih banyak juga bertaburan debu-debu karena banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Si raja ngelihat ini, kok model ini, kenapa kamu semuanya? Raja kenal sama pemuda sukses ini. Ini bukan pemuda gelandangan ini. Ini pemuda sukses. Kenapa kamu tidak ikut dalam perayaan pengajuan sesajen kepada berhala-berhala kami? Kenapa kamu enggak ikut dalam acara-acara keagamaan kita? Mereka menyatakan, kami punya Tuhan yang tidak sama dengan Tuhan kamu. Jangan macam-macam, kamu itu adalah panutan, kamu itu adalah tokoh, kamu itu yang harus jadi contoh kepada masyarakat. Kamu harus rajin dong dalam acara-acara kita. Iya, katanya. Kami punya Tuhan yang tidak sama dengan Anda. Kami tidak mau menyembah berhala, kami hanya menyembah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kata si tokoh mereka yang bernama Maxillinia. Maxillinia ini tokoh mereka. Jadi 7 orang tadi itu yang terdepan Maxillinia. Maxillina. Kemudian raja menyatakan, pilih satu di antara 2. Hadir dalam upacara kami atau kami akan bunuh kamu. Kami tidak akan patuh dengan Anda urusan ini, wahai raja, selama-lamanya. Kami tidak akan mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kami menyatakan syukur kepada Allah. Kami hanya mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya beribadah kepada Allah. Kami tidak mengharapkan keselamatan kecuali daripada Dia dan kebaikan kecuali dari Dia. Adapun patung-patung yang Anda buat, kami tidak akan beribadah kepada Dia. Terserah Anda apa yang Anda putuskan untuk kami semuanya. Ditanya teman-temannya yang lainnya, mereka juga menyatakan begitu, sama. Kata si Digianus, raja yang zalim tadi itu, sebenarnya saya bisa membantai kamu saat ini. Tapi saya lihat kamu itu masih muda-muda umur kamu dan berbakat sebenarnya kamu. Karena itu saya tidak akan membantai sekarang, tak kasih waktu untuk mikir ya. Barangkali kamu pakai akal lagi, sekarang masih belum pakai akal. Udah, silahkan kamu keluar. Tak kasih kesempatan untuk mikir. Kamu pemuda yang punya waktu, usia masih panjang, dan kamu berbakat untuk menjadi pemuda yang sangat sukses, jangan disia-siakan. Ayo, ikut dengan kami. Tak kasih kesempatan kamu. Yang lainnya banyak itu. Itu yang digantung-gantung itu mati. Jangan sampai kamu itu. Copot semua baju kemuliaannya. Dia itu disegani. Orang punya pangkat. Ini. Copot semuanya. Jadi seperti rakyat biasa. Datang kemari berubah kamu. Daripada agama tauhid menjadi penyembah berhala seperti kita, Anda akan kembali lagi. Kalau enggak, mati kamu. Akhirnya pemuda tadi itu keluar. Insyaallah akan kita teruskan besok. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari cerita ini bisa kita ambil beberapa poin. Pertama, Allah Subhanahu wa taala itu selalu menguji kadar iman daripada orang beriman. Ahasibannasu isya ayyaqulu amanna wa hum la ahasibannasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasibannas, apakah manusia itu menyangka, mengira dia akan dibiarkan cukup nyatakan amanna, kami beriman. Wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji dulu sama Allah. Duh, diuji pak. Anda semuanya menyatakan beriman ini ada ujiannya. Kalau di Indonesia sih, tidak seberapa. Kenapa pemerintahannya masih mendukung Islam? Buktinya adzan dibolehkan. Pakai pengeras suara adzan, Allahu Akbar, masih boleh, hebat. Walaupun di negeri Bali, di kota Bali. Tapi kalau Anda masuk Singapura, enggak boleh pakai adzan, pakai pengeras suara. Enggak boleh. Ceramah-ceramah agama boleh, tapi kebablasan juga ada di sini nih. Semua akidah apapun boleh, saking bebasnya. Masih akidah ngawur-ngawur yang sesat-sesat. Tapi kalau ada di daerah yang lainnya, untuk khutbah Jum'ah di Singapura itu harus cetakan pemerintah. Enggak boleh di luar itu. Jadi di sini masih bagus masih kalau dibandingkan daerah yang lain, saudara. Apalagi daerah Pasuruan, wah masih bagus. Daerah sini nemen bebas sih. Kalau daerah Bali itu hari-hari tertentu tidak boleh mengadakan acara-acara. Enggak boleh, apalagi kalau sudah hari raya Nyepi bagi mereka. Prai adzan sama speaker. Long bandaranya prai kok. Di ujimannya, sekarang di beberapa daerah di Eropa tadi itu dilarang pakai jilbab orang Islam. Dilarang oleh pemerintahan. Padahal pemerintah mereka banyak Nasoro ya. Biarawati loh. Yang dianggap orang-orang yang suci berjilbab. Padahal bukan ajarannya itu. Orang Islam yang pakai jilbab gak boleh. Tapi biarawati gak apa-apa. Hebat gak inti? Tanyakan sama orang Nasoro. Inti gak senang sama orang jilbab. Nih biarawati yang inti jilbaban semuanya. Kualik sudah pikirannya. Daerah-daerah tertentu, saudara, membuat undang-undang enggak salah Belanda kalau enggak salah itu, membuat undang-undang tidak boleh motong hewan karena dianggap penyiksaan, tapi lihat dikeprui enggak apa-apa. Ujian. Lu enggak tahu makan apa, udah makan kentang terus mungkin orang sana itu. Sama telur. Karena dianggap penyiksaan kalau motong, padahal motong itu adalah cara paling enteng untuk tidak menyiksa hewan. Kenapa sih Islam itu merintahkan hukum qisas harus dipenggal kepala? Kok enggak disetrum? Kok enggak dikeprui? Kenapa kalau binatang itu disembelih kok tidak ditumbahi? Dengarkan baik-baik. Pusat saraf itu ada di mana? Di otak. Seluruh tubuh kita ini sarafnya semuanya itu kembali kepada otak. Yang dari kaki, yang dari perut, yang dari jantung, yang dari tangan, semuanya itu ke otak. Lah otak ini lewat mana? Lewat leher. Lewat leher. Ketika sudah disembelih, berarti seluruh saraf ini udah terpotong, udah terputus daripada pusatnya, gak loro wis. Kemudian ada kejangnya itu hanya gerakan-gerakan tanpa sadar. Bagi hewan, sakitnya itu hanya ketika pisau tadi itu jalan ada di leher. Setelah itu sarafnya udah potong, putus daripada pusatnya. Rahmat. Karena itu huddus syufrah, kata Nabi, kalau motong binatang yang tajam bener ladingnya, pedangnya, untuk lebih mempercepat, memperingan sakitnya, cepat wes potong, putus semuanya sudah saraf yang berhubungan dengan seluruh tubuh. Tapi mereka lihat bagaimana mereka cara untuk membunuh. Menyakitkan sekali. Ditombai, dibakar, dijur, macam-macam. Itu dianggap tidak dolim. Islam dolim. Padahal itu adalah cara yang paling bagus untuk hewan. Orang dibunuh juga begitu. Kalau langsung dipenggal, putus semua sarafnya. Habis. Saat itu aja sakit, setelah itu sudah habis. Kejangnya itu harakah ittirariyah namanya. Bukan harakah kasbiyah. Ada orang itu gerakan sadar, ada gerakan tanpa sadar. Kadang-kadang cedut, cedut, cedut, cedut, cedut, cedut, kan gitu ya. Itu gerakan tanpa sadar. Gemeter. Ada orang kadang-kadang ketakutan gemeter. Gemeternya itu duduk digai-gai. Lah, ketika sudah dipotong saraf tadi itu, gerakan yang ada tadi itu kejang, itu adalah gerakan bukan karena gerakan usaha. Apa refleksi, iya refleks, gerakan refleks kata orang sekarang. Kembali lagi kepada pembahasan, karena itu orang yang beriman pasti akan diuji. Di mana tempat itu pasti ada ujiannya. Anda di Pasuruan yono ujian nih. Jadi orang beriman itu ada ujiannya. Jadi dimanapun Anda berada, masih di Mekah ono ujian nih. Walaupun di Madinah tetap ada ujiannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Enggak bisa, tetap saudara akan diuji. Yang pertama. Kedua, pemuda itu adalah satu kekuatan yang luar biasa. Pasuruan ini akan hebat kalau pemudanya orang-orang yang soleh. Duduk wong tuwek-tuwek. Mau ndak mau sadar karepe dhewe lek tuwek iku. Kita apa lagi? Yang suka nonton film porno lek tuwek, katarak, apaan sih kate kon delok? Sudah ndak ada syahwat, apalagi? Yang suka minum khamr kalau sudah tuwek, apalagi? Yang jadi pelacur kate tuwek sapa sing gelem? Mau tidak mau sudah berhenti dengan sendirinya. Tapi yang hebat itu kalau pemuda dikalah. Dia tadi itu menjadi pemuda yang semangat, kemudian yang lengkap syahwatnya, kemudian yang dia tadi itu hidup di daerah yang banyak maksiat, tapi dia menjadi pemuda yang ibadah kepada Allah. Pemuda yang ahli ke masjid. Dikalah banyak pemuda-pemuda menyanyi, berdendang, tapi dia menjadi pemuda yang ahli baca Al-Quran. Ahli berzikir kepada Allah. Ini yang hebat. Ajiba rabbuka an syabin la sabwatalah. Ini yang mengagumkan, saudara. Syabun nasyafi ibadatillah. Pemuda yang dia berkembang dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang hebat. Kau kalau kepingin jadi hebat, dadi pemuda yang taat. Aja ngenteni tuwe. Udah langganan ke karanganyar tuwe baru maca Quran akeh. Kayak raimu ngono wae. Bukan itu. Justru yang pemuda yang hebat ini. Kalau Anda menjadi pemuda, oh ini Ashabul Kahfi pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Pemuda, saudara. Anda bisa hebat. Ini pemuda daripada pengikut agama Nabi Isa. Anda pemuda daripada pengikut Nabi Muhammad. Kalau Anda bisa menjadi orang yang kuat imannya, soleh, tidak terpengaruh dengan kerusakan zaman, Anda akan bisa menjadi lebih mulia daripada mereka. Karena itu jadi pemuda pilihan. Ojo katut-katutan, hataman Quran hadir, orkes hadir. Di masjid iktikaf, ono di alun-alun iktikaf. Malam Sabtu hadir pengajian, buyar, keliling ono di gunung gudong wedok. Misal, jadi pemuda yang hebat. Diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, dengarkan baik-baik. Kekufuran itu, saudara, merajalela, itu karena juga pemerintahan kebanyakan. Kekuasaan politik yang membuat menang. Itu mulai zaman biyen. Fir'aun jadi raja. Namrud jadi raja. Jalut jadi raja. Wakil. Tigyanus jadi raja. Mereka dolim-dolim pemimpin-pemimpin. Ancene jarang ono pemimpin yang baik. Ya ada, Allah kasih contoh Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Pemimpin-pemimpin banyak juga Allah contohkan. Tapi yang jadi dolim luwake. Kenapa? Karena kebanyakan orang kalau sudah tertipu dengan gemerlapan dunia, maka dia akan siap menjadi orang yang dolim, saudara. Siap akan menjadi orang dolim. Mulai piye? Anda tidak seberapa. Sekarang muslimin ini, yang mengalami sekarang seperti gini, tidak seberapa. Saya kuat kok. Zaman dulu, yudhabbihuna abna'ahum, bayastahyuna nisa'ahum. Perempuan yang hamil-hamil zaman Fir'aun itu ditunggu IKB, lahir laki langsung dibelih. Wah, hebat mereka itu dolimnya. Dolimnya yang hebat. Umat Islam juga mendapatkan tantangan, tapi sebenarnya tidak seberapa kalau dibandingkan daripada kejadian-kejadian yang dulu. Jangan lihat umat-umat yang dulu. Setelahnya Nabi aja. Ketika sudah Khulafa ar-Rasyidin tidak ada, bagaimana kejadian kedoliman daripada orang-orang dalam pemerintahan, walaupun mereka muslimin, sampai Sayyidina Ali dibunuh. Tahu yang bunuh Sayyidina Ali? Bukan orang kafir, Abdurrahman bin Muljam. Ini Abdurrahman bin Muljam apal Quran. Apal Quran. Ahli Qiyamul Lail. Tapi jadi pembunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Husain dibunuh, Sayyidina Hasan dibunuh. Keluar Hajjaj bin Yusuf. Ribuan ulama dibunuh. Apal Quran ini Hajjaj bin Yusuf. Tulisan bahasa Arab itu dulu tidak pakai titik. Ba tidak pakai titik, ta tidak pakai titik, ta tidak pakai titik. Jadi tidak, ya apa aku mau comoh yang ini. Nun tidak pakai titik, ya tidak pakai titik, kho tidak pakai titik, jim tidak pakai titik, zal tidak pakai titik, kof tidak pakai titik, fa tidak pakai titik, ya apa beda no. Dulu tidak pakai begitu, Pak. Jadi lebih pinter dari orang sekarang. Hajjaj bin Yusuf, sehingga kayak titik, titik, titik, titik, titik. Jadi kadang-kadang wong dolim itu manfaat dari wong Islam. Innallaha yu'ayyidu hadad din birrajulil fajir. Kadang-kadang orang dolim itu manfaat sama Islam. Karena itu, ojo kaget. Lah yo, cek jahati orang-orang ini. Tapi kok perang sama Amerika? Padahal ini akidahnya jahat, orang kafir diwaras syirik. Misalnya, innallaha yu'ajjidu hadad din birrajul fajir. Hajjaj bin Yusuf yang ngono modali. Gak bisa diukur dengan itu, saudara. Alhasil, Anda jadilah pemuda yang hebat, yaitu yang tidak ikut dengan pengaruh macam-macam. Jadi pemuda yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan siap untuk diuji oleh Allah. Siap untuk diuji oleh Allah. Tapi ujian itu hasilnya insya Allah akan datang bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan kita teruskan pada hari-hari berikutnya cerita daripada Ashabul Kahfi. Kalau nututi, sebelum hari raya juga kita akan ceritakan Uzair. Insya Allah tahun berikutnya mudah-mudahan panjang umur, kita akan bawakan cerita Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mulai sebelum kelahiran sampai terus sampai setelah wafatnya. Setelah itu Khulafaur Rasyidin dan seterusnya A'immah Al-Mujtahidin dan seterusnya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat zahir maupun batin, dan kita semuanya jadikan orang yang beruntung dengan bulan Ramadan. Tadi Kiai Ali bin Ahmad bin Sahal nerangkan tentang khatmul Quran. Ini bukan karena rintisan saya, tapi ini adalah rintisan salafnya kita. Rintisannya Abah, rintisannya Kiai-Kiai dulu, rintisannya ulama-ulama dulu, rintisannya habaib-habaib dulu. Ini kita menghidupkan, melestarikan. Kan dia aku doa-doa ini, kahoro. Ternyata saudara, doa-doa ini yang dibaca di Siwun. Ini acara diambil dari negeri asalnya, yaitu dari Hadramut. Ya ini acaranya. Jadi ketika anak-anak ada di sana, delok acara sendiri gini, podo di Siwun. Kalau di Tarim lain, yang dibaca Zimzam. Qasidahnya. Kalau di Siwun, ya Rabbana Aqbalna seperti ini. Hah? Seperti begini nih kalau ada di Siwun, khususnya di gubahnya Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf. ala yallah binadro. Ya ini yang dibaca. Karena itu ini adalah warisan mereka. Jangan ada satupun yang mengaku bahwa saya yang mengadakan. Kita cukup adalah menghidupkan, melestarikan. Jadi bukan Ustaz Taufik atau Habib Taufik. Di Masjid Jami' dulu itu dua kali khataman. Malam 10 pembukaan, kemudian malam 27. Dua kali khataman. Kami masih ingat itu. Dua kali khataman. Keliling dulu. Yaudah akeh sing hadir. Dari daerah ke daerah. Kadang-kadang satu malam sampai tiga tempat, empat tempat. Seiling. Sampai ada di rumah itu jam 2. Ngeleset siluk, wis sahur. Kalau sudah habis sahur, abah itu ke masjid sudah. Sholat ada di masjid. Setelah sholat di masjid, baca wirid-wirid ada di masjid. Setelah subuh, ke turbah Habib Ja'far. Baca dari situ, Quran. Satu juz, dua juz, pulang sholat isyrok. Baru setelah itu tidur. Setelah itu, sebelum dohor, tangi wis. Sholat duha, baca Quran, salat dohor. Terus begitu, sebelum asar di masjid. Sholat asar di masjid. Habis asar, ngadakno dars pelajaran. Yang terjemahkan itu kadang-kadang Kiai Hasan bin Abdullah bin Yasin. Ada dulu Ustaz Hasim bin Yahya. Kalau udah ada Kiai Baidowi. Di Jalan Melati itu, rumahnya. Setelah itu mampir ke turbah, baca Quran lagi. Sebelum mari pulang, bawa orang-orang miskin biasanya. Orang-orang yang tidak buka nyong omah. Buka di rumah. Habis buka sebentar itu dan ini, isya tandang sudah. Sholat. Apa itu sholat di awal? Setelah isya, adzan isya, ya sholat. Setelah sholat, ba'diyah. Setelah ba'diyah, sholat tasbih. Sholat tasbih. Setelah sholat tasbih, sholat witir 8 rakaat. Setelah sholat witir, sambil nunggu orang baca yasin, waqi'ah, tabarok, baca rotib, rotib, baca. Sudah waktunya, sholat isya lagi ya ada. Ngimami. Setelah itu, sholat terawih. Setelah sholat terawih, sholat witir 3 rakaat. Setelah itu, baca doa, khataman Quran. Terus ngunu. Lek aku siji. Mari khataman geblak. Tangi sahur, ngenteni subuh, mari sembahyang geblak. Turune lu yake. Tapi alhamdulillah warisan mereka tetap kita teruskan. Karena itu menjadi satu tugasnya kita semuanya adalah meneruskan daripada warisan nenek moyang. Mudah-mudahan ini semuanya akan menjadi berkah bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin.